بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kitabus Shalah. Jadi kitab Darul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang salatul jamaah, salat berjamaah. Dan pembahasan tentang salat-salat sunnah telah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang salat berjamaah. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala, باب صلاة الجماعة باب صلاة برجماعة الجماعة dari kata الجمع berkumpul. Yaitu mengumpulkan yang bercerai-berai sehingga dikumpulkan menjadi al-jama'. Lalu jama'ah, sebagaimana nanti kita akan bahas, yaitu bilangan paling sedikit dua orang. Yaitu yang berkumpulnya walaupun dua orang sebut dengan jamaah. Dengan dalil yang insyaallah nanti kita akan bahas pada pembahasannya. Dan salat secara berjamaah yang dimaukan di sini adalah berjamaah salat di dalam masjid, salat di masjid, bukan salat berjamaah di rumah-rumah, akan tapi salat berjamaah di masjid. Sebagaimana hadis-hadis yang nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Yaitu sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falihafid," maka jagalah. Ala haulai salawat dari salat-salat lima waktu, haitsu yunada bihinna, ketika datang panggilan-panggilan al-adhan dari salat lima waktu tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa salat berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Dan di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah itu banyak sekali hikmahnya, yang diantaranya yaitu idhar, menampakkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Syiar-syiar Islam. Dan juga kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Ketika mereka salat secara berjamaah di masjid, maka akan tampak kekompakan. Dan juga di dalam salat dalam berjamaah, sering mengenal antara satu dengan yang lain. Dan juga soal anil ghaib, ketika seseorang tidak hadir dalam melaksanakan salat secara berjamaah, maka orang akan bertanya-tanya, kemana si fulan? Ketika dalam keadaan misalkan sakit, maka mereka akan senantiasa menjenguknya. Dan ini diantara keutamaan di dalam melaksanakan salat berjamaah. Dan juga tansyid al-ajiz, memberikan semangat kepada mereka-mereka yang malas-malasan ketika melaksanakan sholat, sehingga memberikan penyemangat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, hiya min akad sunan wa tan'akidu bithnaini. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, hiya min akad sunan, sunnah-sunnah yang dikuatkan. Wa tan'akidu bithnaini, dan sholat berjamaah itu bisa dilakukan walaupun dengan dua orang. Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, ini yang membahas tentang permasalahan keutamaan dalam sholat berjamaah. Keutamaan dalam sholat berjamaah itu banyak sekali, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Ibnu Umar, Abi Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, salat secara berjamaah afdal min salatil fadl, min salatil fadli bi 27 darajah. Salat secara berjamaah afdal, lebih baik dari salat sendiri dengan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, 25 juz'an. Dalam riwayat Imam Bukhari, darajah. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu darajah. Ini keutamaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dalam riwayat-riwayat tentang keutamaan sholat berjamaah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar 27 derajat. Dalam hadis yang lain 25 juz'an atau 25 derajat. Bagaimana menjama di antara hadis Ibnu Umar juga dengan hadis yang tadi disebutkan? Nabi kadang menyebutkan 27 derajat, atau menyebutkan Nabi SAW dengan 25 derajat. Di sini para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa salat berjamaah itu yatafawat, berlainan dari pahalanya. dan berlainan di sini dilihat dari keutamaan seseorang ketika melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dia berjalan ke masjid sebagaimana di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, itu satu langkah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langkah yang lain dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ketika dia pergi ke masjid ataupun ketika dia pulang kembali dari masjid. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semakin jauh itu semakin afdal. Semakin jauh semakin afdal. Kenapa? Karena pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan semakin banyak. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang disebutkan ketika khutbah Jumat tentang keutamaan pergi ke masjid, yaitu suatu kelompok mereka niat untuk pindah ke dekat dengan masjid. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pahala-pahala kalian itu ditulis ketika kalian berada jauh di masjid, di jauh dari masjid, sehingga mereka niat untuk pindah dekat dengan masjid dibatalkan. Bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ansor, itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang lain, adalah seseorang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Akan tetapi dia tidak pernah terlambat dalam melaksanakan sholat di masjid. Padahal rumahnya lebih jauh, paling jauh. Ketika sahabat melihat keadaan orang ini, kemudian memberikan ide-ide supaya dia memakai keledai, memakai kendaraan, supaya mendapatkan keringanan. Orang tadi menyebutkan bahwa sesungguhnya aku ingin berjalan dengan kakinya sendiri, ingin mengamalkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak berjalan, maka semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dengan ini Al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi ta'ala alaih, yaitu ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa pahala salat berjamaah ada yang 27 derajat, ada yang 25 derajat, ini dilihat dari seseorang ketika melaksanakan salat berjamaah, berjalan menuju ke masjid, dan juga tingkat kekhusyuan ketika salat itu berpengaruh, dan juga banyaknya jamaah di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah, dan juga musabaqah, berlomba-lomba di dalam mendapatkan saf yang pertama, dan juga siapa yang duluan pergi ke masjid, maka semakin banyak dia lakukan di dalam musabaqah fil khairat, berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan, maka akan semakin banyak pahala derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan salat secara berjamaah. Hal ini sebagaimana berbeda seseorang yang pergi ke masjid di awal waktu, di pertengahan ataupun di akhir waktu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang pergi pada jam pertama, dia seperti berkorban unta. Kemudian yang berikutnya sampai yang terakhir, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang man raha pada jam yang terakhir faka'annama qarraba baydah, seperti dia berkorban satu butir telur. Kita katakan satu butir telur dengan unta itu mahal mana? Unta, jelas. Pahalanya lebih banyak di awal waktu. Dengan ini, derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan salat secara berjamaah itu berbeda-beda. Ada yang 27 derajat, ada yang 25 derajat sebagaimana dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ini antara menjamak antara hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian dalam hadis keutamaan dalam melaksanakan salat berjamaah saya sebutkan derajat, disana sebutkan juz'an atau ad'af berlipat-lipat, itu maknanya semuanya satu, sama maknanya derajat ataupun juz'an atau ad'af semuanya maknanya sama. Hiya min akal sunan wa tan'akidu bi itsnain. Kemudian sini akan sebutkan tentang hukum salat secara berjamaah. Apakah salat berjamaah itu hukumnya sunnah atau wajib? Hukum dalam melaksanakan salat berjamaah, dia mengatakan wajib fardhu ain ala kulli rijal, dalam setiap laki-laki. Juga ada yang mengatakan fardhu kifayah. Juga ada yang berpendapat bahwa salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Mereka yang mengatakan sunnah berdalilkan dengan hadis al-afdhaliyah tentang salat berjamaah. Hadis yang tadi kita sebutkan bahwa salat berjamaah afdal min salatil fadh, dari salat sendiri, dengan 27 derajat. Sehingga mereka mengatakan dari afdoliyah di sini, sehingga seseorang boleh juga untuk melaksanakan sholat dengan sendiri dan afdol melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan mereka yang mengatakan bahwa sholat secara berjamaah itu adalah hukumnya wajib berdalilkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, sungguh aku berkehendak, berkeinginan untuk memerintahkan seseorang membawa kayu bakar, kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan sholat, dan aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam, dan aku mengelilingi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. La yashhaduna as-shalah. Fauharriku alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam akan membakar rumah-rumah mereka yang senantiasa tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika seseorang datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk meminta keringanan, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, bahwa Abdullah ibn Maktum, seorang laki-laki yang buta, mengatakan, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ila al-masjid, tidak ada yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Kemudian Nabi Sallam farah khasalah memberikan keringanan. Falama walla, ketika berpaling, Nabi memanggilnya, da'ahu. Dan Nabi Sallam mengatakan, hal tasma'u an-nida bis-salah? Apakah engkau mendengar suara panggilan salat? Maka orang buta tadi mengatakan, na'am. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, fa'ajib. Maka datangilah. Maka datangilah. Ini juga dalil menunjukkan kewajiban. Walaupun dalam keadaan buta. Lebih-lebih seseorang dalam keadaan normal. Tidak buta. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa sholat secara berjamaah hukumnya adalah wajib ainiyan ala kulli rajul. Fardhu ain dalam setiap rajul sebagaimana dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tan'aqidu bisnain. Dan salat berjamaah tan'aqidu bisnain. Yani bisa juga melaksanakan salat berjamaah walaupun dengan dua orang. Apa dalilnya? Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Abbas. Kisahnya Nabi sallallahu wasallam bersama Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu wasallam salat malam bersama Ibnu Abbas salat malam, kemudian Nabi Ibnu Abbas salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkannya ke sebelah kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan ke sebelah kanannya. Ini dalil menunjukkan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa salat berjamaah itu juga boleh walaupun hanya dua orang saja. Boleh walaupun hanya dua orang saja. Allah taala alam. وَإِذَا كَثُرَ الْجَمَعُ كَانَ الثَّوَابُ أَكْثَرُ. Apabila jamaah itu lebih banyak, maka pahalanya itu lebih banyak pula. Nah, semakin banyak orang yang mengerjakan, itu semakin banyak pula pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, itu pembahasan tentang sholat berjamaah. Sisanya insyaAllah wa ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.